Dan ada satu resep lagi yang ini juga biasanya saya berikan kepada orang-orang yang mengalami gatal. Gatal, ya, wah cocok nih. Seperti, antum nggak gatal lah. Masa ganteng-ganteng gatal lah. Cocok bagi yang membutuhkan. Jadi, maksudnya. Maksudnya apa ya, orang-orang yang mungkin ada maaf eksim ya, ya, ya, atau psoriasis itu resepnya cuma 3. Nah itu salah satu resep ya Bapak Ibu sekalian ya, yang subhanallah resepnya juga banyak sekali lagi membantu. Baru satu resep ya. Jadi kalau kita bongkar, kita buka itu kandungannya itu masya Allah ya. Ada serai di situ, ada kunyit ya, ada apa tuh namanya jeruk nipis, sebenarnya garam ya, garam seperti ini ya, garam mineral seperti ini atau garam laut seperti ini yang non refinasi itu kita sangat perlukan yeah, dalam pembuatan herbal-herbal atau jamu-jamu seperti ini untuk memudahkan penyerapannya, oh, yang menambah ya, menambah penyerapan, oh, itu salah satu resepnya. Dan ada satu resep lagi yang ini juga biasanya saya berikan kepada orang-orang yang mengalami gatal. Orang-orang yang mungkin ada maaf eksim ya, ya, ya, atau psoriasis itu resepnya cuma 3. Resepnya cuma 3. Jahe, lengkuas, serai. Jahe, lengkuas, serai. Oh, ini aja. Wah, ini itu mungkin setiap hari ada di rumah, Dok. Jahe, ya, ini lengkuas. Ya, sebenarnya ini kurang lebih ini resepnya juga ada di buku saya juga. Nanti Bapak bisa dapatkan. Oh, iya, paling betul. Bagusnya ini diparut. Ya, ini diparut. Ya, oh, diparut. Kemudian nanti parutannya itu ditambahkan air mendidih, selesai diparut, ya 5 cm saja, tambah air mendidih kurang lebih selama 3 menit, tunggu dia keluar bahan-bahan tadi, lalu setelah itu disaring, ya jadi disaring, hasil saringannya, sekalian, kan ada ampasnya tuh, ya, tuh. Nah ampasnya itu kan sudah bekas parutan, itu ditambahkan dengan minyak zaitun. Oh, olive oil. Nah, olive oil, kemudian ampasnya tadi dibalurkan ke bagian yang gatal. Oh, jadi obat dalam sekaligus obat iya, luar. Dan obat luar, obat dalamnya ini. Masya jadi kita pakai air panas juga kayak begini ya. Kayak nggak mendidih nggak apa-apa kayak begini. Jadi tadi bahannya jahe, lengkuas, serai. Ya. Sesimpel itu coba. Masya Allah. Tapi subhanallah biiznillah banyak kasus psoriasis yang saya dapatkan menggunakan resep ini biiznillah itu 1 pekan sudah selesai. 1 pekan. Bukan. Setiap harinya berapa kali? Ya, 2 kali lah. 2 kali sehari cukup. Itu subhanallah ya. Saya kadang-kadang semakin hari itu semakin kagum zikri dengan ini ya. Semakin kagum dengan ini dan subhanallah ya ternyata Allah membekali mereka-mereka ini dengan berbagai macam bahan-bahan berkhasiat. Karena kan logikanya beginilah. Gimana? Contoh begini. Yeah. Yeah. Tani yang nanam jahe ini, dia potek jahe ini, dia nanam. Itu doang kerjanya dia siram. Yeah. Ya kan gitu kan? Yeah. Tapi subhanallah Allah bekali dia dengan gingerol.